Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, ambil khusus Pak Khairuddin selaku Ketua MTT Majelis Ta'lim Telkomsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim ya, melaksanakan salat zuhur berjamaah, juga menghadiri acara penyerahan hadiah umroh, sekaligus juga bantuan usaha buat yang menerima. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada siang hari ini, kita semua termotivasi untuk selalu berbagi dengan orang lain. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini dalam kajian Qasasun Minas Sunnah, pas banget nih kita berbicara mengenai bagaimana cara kita mengekspresikan kegembiraan. Karena agama kita juga mengajarkan pada kita bagaimana cara mengekspresikan sesuatu. Masuk saat kita bergembira dengan cara yang diajarkan oleh Islam, diantaranya adalah melakukan sujud syukur. Ntar mudah-mudahan Pak Dhani dengan Pak Munfarid Dhani sujud syukur, mudah-mudahan. Sekarang juga boleh, ntar juga boleh. Ntar saya kita sampai ke bagusnya kapan gitu sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Pertama, sebagai sebuah ilmu, saya yakin semua kita sering sekali atau pernah mendengar tentang sujud syukur. Bahwa salah satu cara kita bersyukur dengan cara bersujud. Namanya sujud syukur. Cuman kalau ditanya kapan terakhir kita sujud syukur? Kapan terakhir, Pak? Mungkin kita lupa kali. Kapan Bu terakhir sujud syukur? Mudah-mudahan sering deh, amin. Kapan ngomong-ngomong? Ah, udah. Mudah-mudahan nih, karena kalau nikmat yang kita terima banyak gak tuh? Oh, banyak banget. Yang kedua, kenapa bicara kita tentang sujud syukur? Salah satu yang sedang sangat fenomenal adalah sekarang sujud syukur. Terutama dalam dunia olahraga ya. Sekarang yang sedang sangat fenomenal adalah sujud syukur di lapangan bola. Ini pendukung Real Madrid minta maaf ya. Pendukung Barcelona minta maaf ya. Ini kalau jamaah ngantuk-ngantuk dikit saya paham lah. Kalau menang sekali ngantuknya hilang ya. Jadi yang sekarang sedang sangat fenomenal. Jadi di Eropa kita ketahui di antara agama yang sangat berkembang dan cukup diterima oleh masyarakat Eropa adalah Islam. Kaum muslimin baik yang imigran maupun yang mu'alaf dari penduduk lokal sekarang mulai berkiprah dalam beragam kancah kehidupan lah di Eropa, kita baca beritanya. Dalam bidang ekonomi, bahkan dalam bidang politik, orang Islam masuk ke parlemen gitu kan. Yang sedang ramai dibicarakan sekarang, kenapa ramai dibicarakan, saya menemukan beberapa berita di sumber-sumber berita nasional kita dalam dunia olahraga tentang fenomena sujud syukur di lapangan bola. Jadi sekarang di Eropa, di Inggris, di Prancis, termasuk cara selebrasi yang sangat populer, bahkan katanya terpopuler nomor 4 adalah selebrasi dengan cara sujud syukur. Jadi bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya agama ini mengajarkan pada kita cara ekspresi. Jadi kalau orang Islam itu ada ekspresinya gitu. Kalau dengar berita sih, Pak, ada yang meninggal, Pak. Tuh refleks tuh langsung dia bilang innillahi wa inna ilaihi rajiun. Muka agak enggak turun gitu. Ya gitu ya. Jangan innillahi wa inna ilaihi rajiun. Girang mana tuh? Yang benar. Terus yang ekspresi salah gitu kan. Kan kalau mendengar musibah kita langsung refleks ya. Innillahi. Itu ekspresi orang Islam tuh. Kalau dia kaget, astagfirullahaladzim. Gitu ya, itu refleks tuh. Itu dia makan kenyang, gitu kan, dibilang alhamdulillah, itu refleks. Gitu. Kalau dia marah emosi kan, demi Tuhan. Gitu. Itu ekspresi. Gitu. Jadi agama ini mengajar kepada kita ekspresi. Ngetren demi Tuhan. Gitu. Jadi Pak, ntar ke rumah saya, Pak. Oh ya, insya Allah, itu udah refleks tuh. namanya ekspresi itu kan, kalau dia Pak ntar ke rumah ya Pak, oh ya insyaallah Pak ntar ke rumah ya Pak, oke bro, ya benar. Islamnya nggak ada gitu maksudnya. Orang Islam tuh kalau janji insyaallah dia melihat pemandangan alam yang indah, apa ekspresinya itu, subhanallah gitu kan, gitu dia lewat kita cakep banget gitu kan, subhanallah, pemandangan alam ciptaan Allah juga kan, subhanallah gitu kan, maksudnya di puncak perjalanan pemandangan kan ada sungai gitu kan, subhanallah. Itu ekspresi namanya, ekspresi. Termasuk ketika bergembira, Islam juga agama ini mengajarkan kepada kita tentang ekspresi gitu. Jangan dapat nikmat enggak ada ekspresi dong, kayak iklan gitu. Mana ekspresinya gitu. Di antara bentuk ekspresi selain kita bilang alhamdulillah dapat nikmat, bilang apaan? Alhamdulillah. Tapi ada cara mengekspresikan dengan cara yang lain. Itu melakukan sujud syukur. Kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tadi Pak Khairuddin sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin nikmat kepada kita. Ibadah cara kita mengekspresikan nikmat kita, tanda syukur. Bayar zakat sebagai tanda mengekspresikan syukur kita. Kita ibadah juga ekspresi syukur kita. Termasuk sujud syukur merupakan kita semakin ekspresif gitu kan. Kan Allah bilang kalau kamu semakin bersyukur, maka akan semakin ditambah. Jadi ketika mendapatkan nikmat, semakin ekspresi kita semakin luar biasa. Contoh, kita ke rumah bawa makanan gitu kan. Pas kita bawa makanan, anak kita mungkin istri di rumah nerima, atau kita istri mungkin oleh suami kasih hadiah gitu kan. Oleh suaminya tumben, suaminya sadar ngasih hadiah sama istri kan. Kasih hadiah, ngumpetin belakang di waktu itu kan. Apaan tuh mas? Surprise gitu kan. Surprise. Karena kamu ulang tahun. Bulan depan mas, bukan sekarang. Nah, sekarang siapa ya? Oh, yang di Depok lupa ya. Oke lah, gak salah tanggal, tepat lah gitu kan. Surprise, hadiah. Istrinya biasa-biasa aja ya. Kira-kira yang ngasih yang gimana yang ngasih itu? Kurang ya? Kata suaminya, mana ekspresinya dong gitu ya. Begitu istrinya menerima hadiah dengan sangat ekspresif. Ya Allah mas. Udah mata gitu. Itu ekspresi ya. Coba bayangkan kita ngasih hadiah sama orang, dia menerima dengan sangat ekspresif gitu. Senang gak kita? Pas dibeliin makanan gitu kan, yang makan langsung apa nih? Anjir mati ya Allah. Kata suaminya, istriku jangan lebay-lebay ya, biasa-biasa aja. Jadi sejauh mana kita mengekspresikan kegembiraan, sejauh itu pula Allah berikan nikmat kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat yang kita terima, rasanya tidak cukup sekedar kita bilang alhamdulillah. Rasanya tidak cukup sekedar kita bilang alhamdulillah. Nanti Rasulullah dalam kisah berikut ini, beliau mengajarkan pada kita tentang sujud syukur. Bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lihat kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya bilang dalam dunia olahraga nih yang sedang sangat populer, saya ambil beberapa sumber berita ini sebagai pembukaan aja nih, kan lagi rame bola sekarang nih. Jadi katanya di Republika Online nih ada satu klub sepak bola gitu kan, ternyata selebrasi dengan sujud syukur menjadi namanya 5 selebrasi yang paling fenomenal gitu kan. Bahkan di Republika Online juga ada game di FIFA 13, saya nggak tahu, mungkin orang yang main game tahu ya. Dalam permainan game tersebut, kalau kita nggolin bola, di antara pilihan selebrasinya sujud syukur. Saking fenomenal gitu. Sehingga tidak sulitlah kita jumpai kalau nyari di Google ya, gambar-gambar pemain bola sedang sujud syukur. Real Madrid, minta maaf nggak ada gambar, mohon maaf sekali lagi. Atau pendukung MU gitu kan, nggak ada ya. Tidak sulit kita jumpai para pemain sepak bola yang melakukan selebrasi dengan cara sujud syukur di lapangan bola. Nanti dari gambar-gambar ini kita akan mungkin akan bertanya, Ustaz, kok dia pakai celana kolorong kan nggak nutup aurat, emang boleh sujud syukur begitu? Atau kita nanya, Ustaz kok ini abis ngolin Dembaba kok nggak wudhu dulu dia? Tentu kartu merah kan kalau dia begitu ngolin, dia wudhu dulu. Dia buka sepatu gitu kan, gitu ya. Kan kita nanya, kok dia nggak wudhu dulu ya? Kan kok dia pakaiannya gitu kan? Aldi Gonzales lain. Kalau Gonzales gaya goreng gini nih. Apa maksudnya dia? Maksudnya apa nih? Kan dia se, gitu ya. Maksudnya apa nih? So nice, so nice. Maksudnya tinggal lep. Kan dia bintang so nice nih ya. Jadi kata orang kan, oh dia lailah, bukan, dia so nice. Jadi begitu gol, tinggal. Jadi dia bukan sujud syukur, bukan. Karena emang dia dasarnya bintang so nice kan, jadi cara yang lain. Oke, okay, kita masuk ke ceritanya. Intinya sekarang sujud syukur menjadi sangat fenomenal. Jadi banyak sekali orang Eropa yang tahu Islam dari melihat pemain sepak bola sujud syukur gitu. Terus pertama kita belajar terlepas dari kehidupan para pemain sepak bola yang dugem, yang segala macam gitu ya, itu masalah lain lah ya. Tapi mereka mengekspresikan kegembiraan di tengah penonton yang mayoritas non muslim ya. Di Eropa kan, di Inggris, di Prancis, dengan cara sujud syukur tengah lapangan. Itu kan kalau istilahnya bentuk dia memiliki perasaan cinta sama agama kan, ekspresinya sujud syukur gitu. Kalau dulu kan pemain bola Eropa yang non muslim begini ya. Sekarang susah, super jarang kita jumpa itu, kecuali dari pemain Amerika Latin kan. Kalau yang Eropa jarang lah gitu ya. Tapi yang sedang ramai sekarang pemain bola muslim, begitu dia golin dengan cara sujud syukur. Dan tidak sedikit para penonton, penikmat sepak bola yang jadi tahu Islam dari cara selebrasi yang dilakukan. Bahkan di salah satu sumber yang saya baca, ada salah seorang komentator mantan timnas Inggris diundang oleh TV Al Jazeera. Jadi komentator pemain bola klub Prancis, ada yang golin muslim, begitu golin sujud syukur. Komentator Inggris ini gak tahu kalau itu cara orang Islam mengekspresikan kegembiraan. Dia bilang ini selebrasi dengan cara gaya makan rumput. Kontan saja komentar dia diprotes tuh oleh para penonton dari negara Arab kan. Kalau dianggap pelecehan terhadap Islam gitu. Tapi dia baru tahu, dia memang gak tahu gitu. Setelah dia belajar, oh ternyata itu cara orang Islam mengekspresikan kegembiraan. Dan tidak sedikit saya ulangi, mereka yang tahu Islam gara-gara cara ini. Baik, kita masuk ke kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang sujud syukur. Mudah-mudahan nanti aplikasi kajian ini adalah di antara kebiasaan kita, dan mudah-mudahan juga kerja kita di Telkomsel biar lebih bernuansa ukhrawi. Begitu kesuksesan datang di ruang meeting gitu, Pak, sukses Pak, alhamdulillah Pak, langsung dilakukan sujud syukur. Kan belakangan yang ngetren ngapain hadir? Yes, gitu. Ya. Sunahnya 3 kali. Yes, yes, yes, gitu. Awas pengen ngajarin tuh, gitu. Ya. Nah kita ini sujud syukur orang Islam. Itu pemain bola gitu ya. Begitu boleh ngapain tuh? Sujud syukur di lapangan kan saking luar biasa ya, luar biasa. Kalau yang melakukan pemain timnas Arab sih mungkin biasa deh. Ya. Kan sujud, apa selebrasi dengan cara ini dipopulerkan pemain timnas Saudi Arabia. Saya baca di mana tahun 1994 tuh. Ketika Piala Dunia di Amerika, Pak. Kita tinggalkan sepak bola. Kita cerita dari zaman Nabi SAW. Karena yang hadir masih berkabung dengan kekalahan malam 4-1 kan. Ustaz yang membolos atau ngomongin lain lah. Oke, kita ngomongin peristiwa di zaman Nabi SAW. Sahabat Abdurrahman bin Auf bercerita. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW fattaba'tuh. Satu hari Rasulullah SAW keluar dari satu majelis, mungkin sedang kumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi keluar. Abdurrahman bin Auf ngeliatin dari jauh. Nabi ngapain keluar? Yang namanya sahabat sama Nabi cinta kan, perhatian kan, diikutin gitu kan. Nabi keluar, kata Abdurrahman, fattaba'tuhu, ikutin Nabi. Hatta dakhala nakhlan, sampai Nabi masuk ke sebuah kebun kurma. Kemudian fasajada, Nabi langsung sujud. Abdurrahman tidak menceritakan Rasulullah mengucapkan takbir. Umumnya Rasulullah bertakbir dan bersujud. Tapi kata Abdurrahman, Nabi langsung sujud. Fa'atolas sujuda. Dan Nabi sujudnya lama. Lama banget. Saking lamanya, kata Abdurrahman, hatta khiftu aw khashitu ayyakunallahu qad tawaffahu. Sampai aku menyangka Rasulullah SAW telah dipanggil oleh Allah SWT. Jangan-jangan Nabi udah meninggal. Kan seukuran Abdurrahman menyangka Nabi meninggal, berarti sujudnya lama gak dong? Lama banget. Lama banget, apa lama aja? Lama banget ya. Kan mau tau banget, mau tau aja. Kalau cuma lama aja, mungkin tidak sampai Abdurrahman nyangka Nabi gitu. Berarti sujudnya lama? Lama banget. Jadi saking lamanya Nabi sujud, sampai Abdurrahman menyangka, aku sangka Nabi udah meninggal. Nanti akan bertanya kita, yang dibaca apaan sih untuk sujud syukur? Rasanya nanti kalau kita membaca ayat ataupun tasbih yang disunahkan kita baca untuk sujud, kalau melihat ini berarti ya ketika kita sujud syukur, kita boleh membaca apa saja tuh. Mungkin sujud itu sangat panjang gitu. Sampai-sampai dalam ceritanya Abdurrahman menyangka Nabi sudah meninggal. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata lagi, kemudian aku dekati Nabi, aku dekati Nabi, begitu aku dekati, aku perhatikan, mungkin Nabi lagi sujud, dia lamokin gitu kan. Tiba-tiba Nabi, beliau mengangkat kepala, Nabi bangun. Dan berkata kepada Abdurrahman, malaka ya Abdurrahman, ngapain kamu Abdurrahman ngeliatin saya? Abdurrahman tidak bercerita dalam kisah ini, Rasulullah mengucapkan salam. Tidak, dia bilang Rasulullah bangkit dari sujudnya, mengucapkan salam, kemudian bertanya kepadaku. Nabi bangkit dari sujud langsung bertanya. Karena juga tidak kita jumpai ada orang sujud syukur, kemudian dia assalamualaikum, gitu kan? Ntar kita bicara teknisnya. Begitu bangun, Abdurrahman ditanya, ada apa engkau Abdurrahman ngeliatin aku? Abdurrahman berkata, diceritakanlah tadi begitu Nabi sujud kelamaan, aku khawatir engkau meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan pada Abdurrahman, inna Jibril alaihissalam, kata Nabi, sesungguhnya Jibril datang padaku wahai Abdurrahman, menyampaikan berita gembira. Allah berfirman, firman Allah, kata Jibril kepada Nabi SAW, man sholla alaika sholaitu alaihi ya Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka kata Allah, aku akan balas solawatnya. Dan waman sallama alaika sallamtu alaihi, dan barang siapa yang bersolawat kepadamu, aku juga membalas salamnya. Kata Nabi kepada Abdurrahman, fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran, kemudian aku langsung sujud menghadap Allah sebagai tanda syukur. Wahu Ahmad. Ini cerita, ini kisah, menjadi satu-satunya cerita mengenai disyariatkannya sujud syukur. Bahwa sujud syukur sebagai tanda terima kasih atas nikmat karunia Allah berikan pada kita merupakan sebuah kesunahan dalam agama, dan Rasulullah melakukan. Manakala dalam dua hal, kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dan rasanya hadirin rahimakumullah, tadi saya bilang banyak sekali nikmat yang enggak mesti nikmat yang gede-gede banget gitu ya. Tadi alhamdulillah nikmatnya luar biasa nih, bisa pergi umroh nih, amin. Banyak sekali nikmat lah yang makanya saya bilang tadi, kalau ditanya kapan terakhir kita sujud syukur? Kapan terakhir kita sujud syukur? Mungkin ada yang ketika akad nikah sujud syukur. Selesai akad nikah gitu kan. Begitu kata penghulu, sah, dia sujud syukur. Atau jangan-jangan kita lupa kapan terakhir kita sujud syukur. Enggak mesti nikmat yang dapat duit 1 miliar gitu ya. Ini nikmat yang banyak banget lah. Apa contohnya nih? Pak, anaknya dapat juara, Pak. Enggak, anaknya lomba kan, lomba azan. Anaknya juara, Pak. Juara berapa? Juara 2, Pak. Langsung sujud syukur. Masih bangun, emang berapa orang ikut? 2 orang doang, Pak. Kenapa juara 2? Lumayan kan, gak berani ngubur. Kemudian gak dapet. Apalagi hadirin, banyak lah ya. Nungguin busway, lama gak nungguin busway? Lama nungguin busway. Iya kan? Kan nungguin busway kan kayak nungguin gaji lah banget ya. Pas busway datang, sujud syukur. Gitu bangun, lewat tuh busway. Ini nyindir Pak Jokowi nih, busway kelamaan gitu kan. Mudah-mudahan dengan armada baru nih, dari kirim dari Cina sekarang ya, sekian ratus busway baru turun gandeng, ini bis gandeng. Jadi hadirin banyak banget nikmat. Mungkin ibu-ibu lagi, ibu anaknya naik kelas, bu, alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang gak cukup kita bilang alhamdulillah. Kadang-kadang, mohon maaf, main bola aja dia nggolin. Walaupun nanti ada sebagian kawan-kawan berpendapat ya, ustaz sujud syukur di sepak bola itu bid'ah. Karena masa ya masukin apa namanya? Karena zaman sekarang kadang-kadang ada orang mengekspresikan kegembiraan dengan cara sujud syukur, kadang-kadang juga bukan pada tempatnya gitu. Jadi terlepas dari itu semua, pemain bola aja dia nggolin bola ke gawang, dia sujud syukur gitu. Apalagi kita yang alhamdulillah banyak kan nikmat yang kita terima. Wah, banyak banget tuh. Rasanya kita harus sujud syukur. Ibu-ibu, bu, suaminya pulang, bu. Udah 3 kali lebaran gak pulang-pulang kan. Bang Taib suaminya ini, pulang juga, bu, Bang Taib. Alhamdulillah gitu kan. Ini hadirin, saya agak protes nih buat saya juga ya. Sebetulnya kalimat Taib artinya baik ya. Kan Taib artinya baik ya. Ini saya ngomongin ya. Kan sekarang kalimat Taib jadi gak baik artinya ya. Aslinya itu apa nih Taib? Baik ya, ini kan. Ya ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada ayat at-thayyibuna bit-thayyibat. Laki-laki yang thayyib buat perempuan yang thayyibah. Sekarang kalimat Bang Thayyib, opnya ente kayak Bang Thayyib enggak pulang-pulang. Jadi kalimat yang enggak bagus ya. Salah juga saya ngomong. Orang baca Quran zaman dulu, suaranya bagus. Apa yang kita bilang? Thayyib gitu. Namun sekarang kalimat thayyib artinya jadi enggak baik. Ya. Ada tuh lagunya Haddad Alwi, Ya Thoyyibah, Ya Thoyyibah. Siapakah yang dimaksud Ya Thoyyibah? Rasulullah maksudnya. Karena Bang Thoyyib beda jelek ya. Aku bukan Bang Thoyyib gitu kan. Kita tinggalkan Bang Thoyyib, kita kembali sini. Jadi dari cerita ini hadirin rahimakumullah, sujud syukur disyariatkan manakala mendapatkan iman. Sebelumnya ada beberapa pelajaran lain yang kita ambil dari hadis ini sebelum kita masuk mengenai sujud syukur. Yang pertama, kisah tadi mengajarkan pada kita tingginya cinta para sahabat yang diwakili Abdurrahman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi keluar, Abdurrahman ngikutin. Cinta sama Nabi ya. Mudah-mudahan juga kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jundi, Abdurrahman jundi, dia anak buah, dia bawahan Rasulullah pimpinan. Yang namanya anak buah hendaknya memperhatikan keadaan dan kondisi pimpinannya. Rasulullah kan sujud enggak bangun-bangun. Abdurrahman khawatir enggak tuh? Khawatir ya, yang namanya Abdurrahman anak buah kan, sahabat Nabi, dia khawatir ada apa-apa sama Nabi. Sama kita juga memikirkan pimpinan. Pimpinan mikirin anak buah ya, anak buah mikirin pimpinannya. Jiwa korsa, gitu kan? Membela pimpinan kita. Hanya dengan hubungannya kita kembali nih. Jadi kalau sebagaimana kita dipikirin sama pimpinan kita, kita juga menjaga pimpinan kita ya. Bahkan kita menjaga nama baik dan keselamatan pimpinan kita. Para sahabat menjaga Nabi. Nabi difitnah, sahabat lelahnya. Bahkan Nabi Muhammad dalam peristiwa perang Uhud kan, diserang, sahabat ngapain? Menjadi tameng buat Nabi kan, menjaga Nabi. Demikianlah para anak buah menjaga pimpinannya. Pimpinan mikirin anak buahnya, anak buah mikirin pimpinan. Jadi pimpinan kita, kita pikirin tuh. Ya, kalau kita ada acara, kita makan nih. Bos kita makan belum ya? Gitu ya? Jadi dalam Islam, sebagaimana anak buah mikirin pimpinannya, anak buah juga, sebagai anak pimpinan mikirin anak buah juga mikirin pimpinan. Kayak sahabat Rahman mikirin Nabi SAW. Pelajaran ketiga hadirin. Supaya kita cepat masuk ngomong sujud syukur. Pelajaran ketiga, keutamaan bersalawat dan salam kepada Nabi. Tadi kan Rasulullah ada pesan dari Allah melalui Jibril. Kata Allah, siapa yang bersalawat dan salam padaku, Allah balas gak? Allah balas, gitu kan? Maka di antara kesunahan bersalawat kepada Nabi. Rasulullah bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyran, yang satu kali bersalawat padaku, bersalawat padaku sekali aku balas, Allah balas 10 kali. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang salawat. Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita girang dengar ayat ini. Secara maknanya hadirin, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, salawat dan salamnya kepada ya Allah yang nyuruh ya. Kenapa kita setiap dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, girang enggak kita? Kenapa kira hadirin? Tanda khotbah mau habis. Habis main Jumat gitu ya. Laki-laki nih, coba dah. Jangan tuh kemarin. Khotib bilang innallahu wa udah kelar tadi. Kita benar enggak tahu artinya ya, itu gila aja ya. Karena itu ayat dibaca kalau khotbah mau habis biasanya. Wah, doa tadi doa. Amin nih. Nah, sekarang kita tambah gila hadirin. Kita tahu maknanya dan begitu dibaca sama khotib innallahu wa habis tadi. Pas sudah kita girang, karena Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Beli Allah nyuruh kita bersalawat kepada Nabi juga ya. Balasannya Allah balas 10 kali lipat. Yang keempat pelajarannya hadirin, terkait dengan judul kajian kita siang hari ini, tentang keutamaan sujud syukur bagi seorang muslim manakala mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Saya tidak bicara kasus ya. Ketika salah seorang terdakwa kasus Wisma Atlet di Palembang, ketika disidang di Tipikor kan, tuntutan berapa tahun? 20 tahun. Ternyata hakim memutuskan berapa tahun? Nah, ada yang ikutin nggak? Ibu AS ya, Bu AS. Ya, saya sudah namanya. Ketika itu kan kata hakim 4 tahun. Bu AS ngapain waktu itu? Dia sujud syukur ya? Ya? Dia nggak pakai mukena kan? Kan nanya, kan dia nggak pakai mukena Ustaz. Apakah sujud syukurnya? Nah, nanti juga kita akan... Dia, kenapa dia sujud syukur? Dia merasa terhindar dari musibah. Mungkin tuntutan 20 tahun ternyata hanya divonis selama 4 tahun buat AS ya. Nah jadi sujud syukur dalam dua hal, ketika mendapatkan nikmat, yang kedua ketika mendapatkan musibah. Kapan hadirin? Ini sekarang caranya nih. Sujud syukur dilakukan satu kali sujud. Jadi supaya beda, ada tiga model sujud dalam Islam. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ada sujud syukur atau sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur dilakukan sebagai tanda syukur. Sujud syukur di luar sholat, di luar sholat. Dilakukannya bukan di dalam sholat. Jadi setelah salam, kalau ingin sujud syukur setelah salam, bukan di dalam sholat. Beda dengan sujud sahwi, dilakukan di dalam sholat. Apa sujud sahwi? Sujud karena lupa. Contoh nih, kita sholat zuhur. Kalau sujud syukur satu kali, sujud sahwi dua kali. Sujud syukur di luar sholat, sujud sahwi di dalam sholat. Kita sholat zuhur berempat rakaat. Rakaat kedua kita lupa. Harusnya rakaat kedua ngapain? Tahiyat awal. Imam dah, imam lupa. Ada nggak imam lupa? Imam rakaat kan imam kadang lupa ya. Pernah nggak lihat imam nengok belakang diri lagi sujud? Imam melihat ke belakang, diri apa tahiyat ya? Kan kadang imam juga suka lupa, menjadi imam manusia juga kan? Pernah hadirin, imam lagi mau, imam bingung nih mau diri atau dia mau tahiyat ya? Iya kan? Nah kalau kita sebagai makmum, mohon maaf, kalau imam baru pengen lupa, imam baru gini nih. Imam baru pengen lupa. Imam mau diri ya? Kita kan tahu, tapi yang kita bilang? Subhanallah, subhanallah. Tapi imam dia, Allahu Akbar. Imam lupa ya? Nah kita kalau kondisi begini tidak usah memaksakan. Jangan kita tetap ngotot tahiyat. Kita bilang sama imam, subhanallah, subhanallah. Kita pengen nyuruh imam duduk maksudnya. Begini hadirin, kalau kita udah pindah rukun, kita gak boleh balik lagi. Kalau balik lagi, batal sholat kita. Kita sholat sendirian nih. Rakaat kedua kan harus tahiyat. Kita lupa kita diri. Kalau cuma baru pengen lupa doang kan tadi tuh. Kan imam kadang pengen lupa, imam berperang ke belakang gitu kan. Nah imam lupa kayaknya nih. Imam kadang lama gini, Allah. Nah, imam lupa ya. Kita bilang subhanallah, imam tahiyat ya. Nah kalau imam masih begini, imam masih boleh balik lagi dia tahiyat. Kalau imam udah berdiri, boleh balik lagi dia? Enggak boleh. Kalau imam udah lupa tahiyat pertama, kita makmum ngapain? Diri. Kadang-kadang sebagai makmum yang otot nyuruh imam duduk. Maksudnya ini makmum duduk aja dulu kan. Subhanallah, subhanallah. Imam tahu dia lupa, cuman kan imam gak boleh balik lagi ya. Imam bilang apa anda? Masuk gini-gini. Imam bilang apa imam? Maka hadirin, yang di belakang imam harus orang yang ngerti juga ya. Kadang-kadang nih makmum ngotot imam suruh duduk gitu kan. Masa imam, kata imam, aneh tahu, aneh lupa gitu kan. Cuman aneh gak boleh duduk lagi. Imam bilang apa anda? Kata makmum, subhanallah, boleh tahu. Imam bilang apa imam? Kalau dia ngomong dia batal. Kata imam. Mungkin imam saya baru. Kayak ada kawan kita sholat sunnah, ada yang ikut, boleh gak? Biarin aja, biarin. Gue kita kasih kode. Maksudnya jangan ikutin saya pak. Dia semangat sunnah pak. Dia takbir juga. Pak saya udah bilang pak. Waktu kita hadirin, biarin aja dia ngikutin. Termasuk, mohon maaf, di belakang imam harus tahu ketika imam udah tanggung diri, dia gak boleh. Gak boleh duduk lagi. Makanya mau ngapain tuh? Ngikutin imam. Nanti sebelum salam, rakaat keempat, imam disunnahkan ngapain? Sujud sahwi dua kali. Begitu dia tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid ya. Sebelum salam ngapain? Sujud, duduk, sujud lagi, duduk, baru dia salam. Imam lupa juga dia enggak sujud sahwi. Nah, imam lagi galau. Imam lagi galau. Nah, kalau 4-0 nih imam begini. Kalah gini kedua gitu kan. Imamnya hobi bola gitu kan. Imam begitu tahiyat awal, rokat dia tahu dia tadi sebelum salam ngapain? Dia tahu. Dia lupa juga. Ya kan? Salam. Dia baru ingat. Apakah dia pertama sholatnya sah enggak tuh? Sah. Apakah dia harus sujud sahwi? Enggak usah, karena sujud sahwi adanya di dalam sholat, bukan di luar. Kalaupun dia kelupaan juga, ya udah dah, gitu kan. Cuman besok jangan suruh jadi imam lagi tuh. Imam lupa dua kali gitu kan. Kalau tiga kali atau merah tuh imam. Atau mungkin dia tahiyat lupa, mau sujud sahwi lupa gitu kan. Kalaupun dia enggak tahiyat juga enggak apa-apa sih sah, cuman dia kehilangan kesunahan. Jadi beda antara sujud syukur dengan sujud sahwi, sujud syukur satu kali, sahwi dua kali, syukur di luar sholat sahwi, di dalam sholat. Yang ketiga ada namanya sujud tilawah. Supaya kita bisa membedakan fikih tiga sujud ini kan. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah bedanya dengan sujud syukur, sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Sujud tilawah kita lakukan pertama kalau kita mendengar atau membaca ayat yang ada ayat sajadah. Syaratnya kita berwudu, kita punya wudu kita sujud kan. Biasanya kalau di Masjidil Haram, biasanya umroh nih, Pak Munharidan nih, dengan Pak Dhani. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah tiap Jumat subuh ngapain tuh? Pasti ada sujud tilawah, ya kan? Nanti mudah-mudahan juga Pak Mukhridan dengan ini bisa ikut manasik, ya? Dan mudah-mudahan manasiknya bukan cuma sekali. Karena kalau umroh haji yang manasik kadang suka kurang sempurna, ya? Jadi setiap ada, karena ada juga tuh orang yang umroh, mohon maaf, dia mungkin manasik gak ngikut juga, ngaji juga jarang. Begitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada sujud tilawah. Dia kagak ngeliat begitu dia pulang, apa di Mekah lain nih, subuhnya 3 rakaat. Pak, itu Jawa kan, di Mekah Madinah nih, pastinya hampir dipastikan, Masjidil Haram terutama, pasti habis sholat wajib, ada sholat jenazah. Iya, itu hampir kan, mau maghrib ke isya, subuh, sampai subuh pun ada jenazah kan, ada kawan kita umroh, dia gak pernah sembahyang jenazah. Begitu dia di Mekah kan, maghrib, jenazah, dia gak tau pokoknya dia orang takbir, takbirnya 4 kali kan, dia ngikut-ngikut aja dah, pulang ke Jakarta, habis sholat zuhur, takbir 4 kali. Kan orang nanya, Pak, sebenarnya apaan Pak? Enggak, di Mekah begini nih. Enggak, tengok Pak, itu namanya sholat jenazah, Pak. Ini dia ngomong, itu belum umroh. Ntar kalau dapat hadir di Telkomsel lu umroh dah. Lu tahu ya kan? Lu belum umroh jangan ngomong. Kita bilang selalu dah. Ada juga hadirin, ada kan orang yang namanya orang umroh mungkin dia nggak manasik ya. Dia nggak pernah main jenazah, orang takbir takbir aja dia. Gitu kan? Gitu pulang ngaco dah. Dapat itu syukur ya. Ini itu syukur. Saya lupa apa yang bilang. Sujud tilawah, sujud tahwil. Tahu bedanya tuh ya? Bedanya tuh ya kan? Nah sujud syukur dilakukan di luar sholat. Satu kali sujud boleh kapan saja. Kapan saja maksudnya mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau sebelum subuh, kapan saja, kapan saja. Kan kalau sholat sunnah habis subuh ada nggak? Nggak ada. Sholat sunnah yang mutlak habis asar ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau sujud syukur boleh kapan saja dan di mana saja. Mau di rumah, di kantor, tadi itu di lapangan bola, di jalanan, di mana aja dah boleh nggak? Boleh. Mungkin lagi di ruang meeting, Pak, alhamdulillah Pak, langsung sujud syukur. Jadi hadirin, sujud syukur itu ekspresi gitu. Nah. Ustaz, ntar aja dah, abis isya, kelamaan udah hilang, udah gak anget ini. Kira kaget, udah kaget kan? Astagfirullahaladzim. Ada yang kaget di belakangan, udah kaget, setengah jam kemudian, astagfirullahaladzim. Kenapa? Tadi sih kaget gitu kan? Udah gak anget gitu ya. Jadi sujud syukur itu ekspresi. Kayak pemain sepak bola, gitu ngolin langsung. Dia nggak pakai abis pas mungkin babak sebelum babak kedua kan istirahat dia duduk dulu gitu kan, enggak. Sujud syukur langsung ekspresi itu. Maka sujud syukur dilakukan satu kali di mana saja kapan saja, tidak disyariatkan berwudu. Jadi kita berwudu baik, tidak berwudu juga nggak apa-apa. Kita main bola tuh, gitu golin langsung sujud. Ada nggak tuh ceritanya dia sujud syukur dia wudu dulu kagak ada kartu merah ya kan? Di kamar buat buka malam sekolah bola kan banyak batalnya gitu ya, kok sakitnya panjang sedengkul begitu kan, kelamaan. Jadi langsung lagi nggak wudu juga boleh. Atau mungkin kayak kasus tadi Bu AS di sidang tipikor kan, atau ibu lagi di dapur lagi goreng, dapat kabar Bu, alhamdulillah Bu, gini alhamdulillah, dia mungkin lagi nggak pakai mau kena ya, boleh nggak disujud syukur? Boleh, mau kena kayak mau nggak kena kayak punya langsung dia sujud syukur kan sah. Mau gak kena, pokoknya dia sujud syukur. Sama kayak pemain bola tadi kan mungkin dia syukur, namanya sebaiknya seorang muslim sih, bukan sebaiknya, harusnya tutup aurat kan. Atau lagi di rumah, kan kadang gak selalu kita mungkin lebih menutup aurat kan. Mungkin lagi buka jilbab, mendengar berita gembira, ya kan. Kalau sempat diambil dia sujud, ya alhamdulillah. Kalaupun kita juga tidak mengapa. Juga tidak disyariatkan takbir dan tanpa salam. Tidak perlu Allahu Akbar, dia sujud. Setelah sujud, Assalamualaikum. Jadi pokoknya begitu mendengar berita gembira langsung dia sujud syukur di mana saja, kapan saja, menghadap kiblat baik, tidak juga tidak mengapa. Jadi sebagai tanda ekspresi kegembiraan. Dan dia di luar sholat, perlu diingat, sujud syukur bukan sholat. Namanya sujud syukur bukan sholat. Artinya bukan sholat, nanti ustaz, sebelum ditanya, saya nanya dulu nih, bacanya apaan? Bacanya apaan? Tidak disyariatkan bacaan-bacaan tertentu manakala kita melakukan sujud syukur. Namun hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian ulama berkata baik kalau ketika kita sujud syukur kita membaca bagian daripada surat An-Naml yang merupakan bagian dari cerita mandiri sujud syukur, kisah Nabi Sulaiman dan tentaranya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kelebihan kita ya. Nah ini dia nih. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, kan Nabi Sulaiman diberikan nikmat karunia berupa dia bisa mengerti bahasa hewan. Diceritakan wa husyira li Sulaimana junuduhu min al-jin. Nabi Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, burung-burung, hewan lagi baris mau jalan. Pas lagi jalan nih tentara Nabi Sulaiman, hatta idza ataw ala wadin naml, masuk ke lembah semut. Qalat, di tengah lembah semut Nabi Sulaiman dengar semut ngobrol. Kan Nabi Sulaiman punya mendapatkan mukjizat mengerti bahasa hewan nih. Begitu semut ngomong sama temannya, kata semut, ya ayuhan namlu, semut-semut sekalian, udkhulu masakinaku, masuk ke sarang kalian, jangan sampai keinjak oleh tentaranya Sulaiman. Wahum la yashurun, ntar mereka gak berasa nginjak kita. Mendengar ini, Nabi Sulaiman dengar gak? Dia bisa mengerti bahasa hewan, kalau kita gak ngerti. Kita cuma ngaku-ngaku doang, saya bisa tat, saya ngerti tat, ada kambing, meh, mau kawin tat ini. Kok tau pak, kayaknya soalnya ada galau gitu, meh, wah kayaknya mau makan ya tat. Itu cuma kita ngira-ngira ya, tapi pas kita ngerti gak hewan ngomong tuh, gak ngerti ya, Nabi Sulaiman ngerti. Nggak denger yang semut ngomongin dia, Nabi Sulaiman tersenyum, fatabas sama wahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum membaca doa nih. Ini doa yang dibaca ketika sujud syukur, bagian daripada Al-Quran. Atau nanti doa-doa yang lain, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Atau dia seperti Nabi, sujudnya sangat lama. Berarti yang dibaca Nabi banyak nggak tuh? Nah waktu itu dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah kau berikan nikmat karunia kepadaku. Sujud syukur bukan sholat. Dia merupakan sujud syukur, bukan sholat. Dia sujud saja. Doanya nih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas. Ini insyaallah singkatnya doanya ya. Saya yakin dibaca 2-3 kali apa lah nih? Apa lah bagi teman-teman Telkomsel, kalau enggak apa paling cepat nih, amin. Yang amin nih. Ahli ibadah semua. Amin. Padahal kalau ahli ibadah, enggak boleh lihat masjid nganggur dikit main sembahyang aja gitu. Ada keran nganggur pengen wudu, paling boleh pengen wudu aja gitu wudu. Menggulung tangan. Insyaallah kita baca 2-3 kali apal nih. Doa sujud syukur, begitu kita sujud kita baca, ya Allah, Rabbi auzi ini berikanlah kepadaku kesempatan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan padaku, pada orang tuaku, agar aku mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hambamu yang soleh. Ini doa sujud syukur. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kayaknya mirip-mirip dengan doa yang lain gak Pak Ustaz? Karena orang Telkomsel memang doa apa semua kan, amin. Ini kayaknya mirip-mirip doa waktu umur kita 40 tahun Ustaz. Ya betul ya. Ingat gak Pak? Lupa ya, saya ingetin lah. Dalam Al-Quran ada doa lain yang mirip dengan doa ini. Doa yang dibaca saat usia kita 40 tahun. Doa bersyukur juga. Bersyukur gara-gara usia kita 40 tahun. Kenapa 40 tahun hadirin? Mungkin 40 tahun, orang bilang usia 40 usia kematangan. Usia kalau orang laki genit lagi, banyak ujian. Gitu kan? Usia punya life begin at 40. You understand? I am now. Jadi usia 40 suruh baca doa nih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya mirip dengan yang tadi. Sama-sama doa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Sama sini nih. Beda di ujungnya doangan. Kalau yang ini 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku. Kenapa hadirin? Umur 40 kan udah nikah biasanya. Udah punya anak, udah mulai. Kalau masih 20-25 kan awal-awal nikah, keinginannya pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil gitu ya. Kalau 40 kan biasanya mungkin udah punya motor, punya mobil, punya rumah yang mulai mapan ya. Dia fokusnya keluarga. Kalau umur ya 15-20 masih ya masih ABG deh ya. Kalau 40 kan mulai serius ya. 40 ya enggak? 40, 45, 50 deh. Ini 40 tahun ke atas, doa 40 tahun ke atas nih. Yang belum 40 baca doa yang lain lah biar sampai 40 ya. Naik motor pelan-pelan. Kalau udah 40 nih doanya doa ini nih. Ini fokusnya berubah hadirin. Perbaikilah keturunanku. Kalau mungkin masih ABG 15 masih ya gitu ya, ABG ya. Umur 45, 50. Ada yang masih labil tuh. Umur 40, 45. begitu buka dompetnya Cherry Bell gambarnya. Caker. Ya. Buka kaos gambarnya Benten. Caker. Lupan aja Pak, selamat Pak. Itu mah anak-anak 15 tahun ke bawah ya. Kemudian nih, ya Allah perbaikilah keturunanku, inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Kenapa tobat hadirin 40 ke atas? Dulu kita banyak dosa ya. Sekarang 60 ke atas sudah harus beda fokus nih. Wa inni minal muslimin. Doa ini dengan doa yang tadi sama, dua-duanya doa bersyukur. Kalau yang di atas khusus Nabi Sulaiman baca berdoa sebagai tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat kami yang diterima, yang bawah bersyukur karena usia kita udah lewat 40 tahun. Orang bilang umur 40 semakin banyak godaan. Orang berumah tangga banyak ujian di usia 40 tahun. Karena tadi itu 40 udah mulai megang duit, mulai ngerasa ganteng gitu kan. Ngerasa dulu umur 25 gak ada yang godain, gak punya duit. Sekarang umur 40 udah punya duit, punya kendaraan gitu kan. Peluang untuk begitu banyak hadirin tuh, gitu ya. Emang ngutang-ngut aja, benar juga kok. Emang begini hadirin, maka Allah suruh kita baca doa di usia 40 tahun ke atas. Ini doa 40 tahun ke atas nih. Yang maknanya tadi ada yang kelewatan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, umur 40 tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Allah mewajibkan manusia untuk berbuat ihsan pada orang tuanya, berbakti kepada orang tua. "Hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan." Ibu kita mengandung kita, hamil dia 9 bulan susah dan melahirkan juga susah. Hamilnya berat, melahirkan juga berat. Kan ibu melahirkan berat kan, Bu? Berat ya. Tapi kita bersyukur sama Allah, untungnya Allah memberikan pada kita nih, apa tuh? Nikmat lupa. Ini ibu biar kata melahirkan dia sakit, tapi dia lupa. Beranak lagi gitu kan, alhamdulillah. Kok dia gak lupa, anaknya cuma satu ya. Ini kata Allah, ibu kita hamilnya berat, melahirkan juga berat. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran. Ibu kita mengandung dan menyusukan kita 30 bulan. Nanti dari ayat ini para ulama berkata, oleh karenanya serendah-rendahnya usia kehamilan itu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Ini kan mengandung dan menyusukan 30 bulan. Menyusukan berapa bulan? Berapa tahun? 2 tahun berapa bulan? 24 ya. 30 kurang 24 berapa? 6. Maka para ulama berkata seminimal-minimal kehamilan itu 6 bulan. Artinya, kalau seorang perempuan dari dia nikah sampai lahir cukup 6 bulan, maka ini anak bapaknya secara biologis dan anak bapaknya secara hukum. Tapi kalau dari dia akad nikah sampai lahir kurang dari 6 bulan, mungkin nikahnya bulan Januari, Februari, Maret, April, lahir. Sama sekarang zamannya instan digital kan, langsung jadi. Pertama neng, ini indentat, ingat gak sih? Sekarang gitu kan. Kalau suami saya maunya serba cepat gitu kan. Dia angkatnya bulan Januari, Maret, April dia lahir. Maka ini anak bapaknya secara biologis, namun bukan anaknya secara hukum. Artinya yang terkait dengan hukum gak berlaku. Kalau anaknya perempuan mau nikah, bapaknya gak boleh jadi wali. Karena bukan anak bapaknya secara hukum. Kalau bapaknya meninggal, anaknya gak dapat warisan. Karena secara hukum bukan anaknya secara hukum. Kalau secara biologis anaknya bukan. Nanti yang ngerjain bapaknya kan. Tapi kalau hukum gak diambil, karena mulai dia nikah sampai lahir kurang dari 6 bulan. Dari bab inilah saya sering para ulama kita berijtihad. Kalau ada yang hamil duluan, mohon maaf, di luar nikah, gak sepakai ribut-ribut, kawinlah buru-buru. Supaya dari dia nikah sampai lahir cukup 6 bulan. Jangan sampai begitu dia hamil kan, ketahuan hamil ditunda-tunda. Makin lama makin gede gak tuh? Ini kan kalau ketok bayi ke dalam gitu kan. Dengan ini kan udah 5 bulan, 6 bulan baru dinikahin gitu ya. Akhirnya 3 bulan kemudian langsung lahir ya. Maka ini bayi anak bapaknya secara biologis namun bukan anaknya secara hukum. Dari mana 6 bulan dari ayat ini? Ibunya hamil dan menyusukan selama 30 bulan. Kita kembali, kemudian Allah berfirman, "Hatta idza balagha asyuddahu," sampai dia remaja, "wa balagha arba'ina sanatan," umurnya 40 tahun, dia berdoa dengan doa ini nih, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Sebagai penutup hadirin, kita baca doa sujud syukur sama-sama ya. Mudah-mudahan, saya yakin 2-3 kali kita baca, dan insya Allah kita bisa hafal dan jadi kebiasaan kita. Mudah-mudahan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini doa yang kita baca waktu kita sujud syukur. Mungkin yang belum hafal, kita boleh bertasbih atau baca maknanya. Ya Allah, berikan aku kesempatan mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku, kepada orang tuaku. Berikan aku kemudahan beramal soleh yang Kau ridhoi. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, ini aplikasinya. Semua kita menjadikan sujud syukur sebagai cara kita mengekspresikan kegembiraan. Boleh mungkin dan sebagian kawan kita habis sholat, Assalamualaikum, dia doa, dia zikir, sebelum bangun ngapain nih? Sujud syukur ya? Ya kan? Dia ngapain tuh ya? Ya kan? Dia sujud syukur. Atau dalam beragam kesempatan yang lain. Saya serahkan kepada pembawa acara. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.